Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-185 hadis yang kedua dalam bab ini. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-sani an Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi khawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha tahlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun laisa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin rawahu muslimun. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang Allah mengutusnya pada satu umat dari umat sebelumku kecuali dia akan memiliki dari kalangan umatnya khawariyun, itu pengawal-pengawal pribadi, dan akan memiliki sahabat-sahabat yakhuduna bisunnatihi yang mereka itu mengambil sunnahnya, meneladani perintahnya. Kemudian akan menggantikan setelah mereka generasi yang jelek, yang mereka menyampaikan apa yang tidak mereka perbuat, dan mereka berbuat apa yang tidak mereka diperintahkan dengannya, melakukan hal-hal yang dalam syariat agamanya tidak diperintahkan. Maka siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia juga orang yang beriman. Siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia juga orang yang beriman. Tidak ada di balik yang demikian itu dari keimanan meskipun sebesar biji sawi. Maka disebutkan dalam hadis yang agung dan mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus nabi tersebut pada satu umat dari umat sebelum kita, kecuali nabi tersebut itu memiliki para pengawal khawari, itu orang-orang dekatnya, orang-orang pilihannya. Dan mereka juga memiliki sahabat-sahabat. Yang mana orang-orang khusus, orang-orang dekatnya para nabi sebelum nabi kita dan juga para sahabat mereka senantiasa memegangi sunnah nabinya, menjalankan syariatnya. Mereka mengambil petunjuk, meneladani perintahnya. Kemudian setelah itu mereka digantikan oleh generasi khuluf, itu generasi yang jahat yang datang setelah masa para sahabat, para sahabat nabi-nabi tersebut. Generasi yang jahat ini memiliki karakter, kata Rasul, yaquluna ma la yafalun. Mereka menyampaikan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mengajak pada hal yang ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dia sendiri tidak mengerjakan apa yang dia dakwahkan, dia serukan. Generasi ini merasa kenyang, merasa puas dengan apa yang tidak dianugerahkan pada mereka dari amal ketaatan atau dari satu kedudukan yang mulia. Ciri-cirinya, mereka menyampaikan apa yang tidak mereka kerjakan. Hei, istilahkan oleh para ulama dengan istilah yatasabba bimalam yukto, merasa kenyang, merasa puas dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Kemudian mereka juga generasi yang berbuat apa yang mereka tidak diperintahkan dalam agamanya, dari perkara-perkara yang mungkar dalam agama dilakukan, justru yang tidak diperintahkan dalam agamanya dikerjakan. Senangnya berbuat perbuatan yang mungkar dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Generasi yang datang, generasi yang jahat yang datang setelah masa para sahabat nabi-nabi sebelum kita, sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang jahat tersebut karakternya suka menyampaikan, mengajak hal-hal yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mengajak pada yang ma'ruf, dia sendiri jauh dari hal yang ma'ruf tersebut. Kemudian justru mengerjakan apa yang tidak diperintahkan dalam syariat agamanya. Apa yang tidak datang syariatnya dalam syariat justru dikerjakan. maka siapa yang menentang mereka, mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Tentunya siapa yang mau mengingkari mereka, generasi yang jahat tersebut, berusaha diingkari dengan tangan, dengan menghilangkan kemungkaran, sekiranya hal itu tidak berdampak pada mafsadah kerusakan yang lebih besar, lebih kuat, maka orang yang demikian adalah orang yang beriman, sempurna keimanannya. Siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, memberikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, menegakkan hujah-hujah, maka dia juga orang yang beriman. Siapa yang mau memerangi mereka, mengingkari mereka, meskipun dengan hatinya dia benci melihat kemungkaran-kemungkaran tersebut, sakit hatinya, dia sakit karena dia sendiri enggak ada kesanggupan untuk mengingkari dengan lisan maupun dengan tangannya, maka dia pun masih orang yang beriman. Rasulullah menyatakan laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, maka tidak ada di balik yang demikian itu sebesar biji sawi pun dari keimanan. Artinya kalau orang itu enggak bisa mengingkari kemungkaran meskipun dengan hatinya, berarti enggak ada keimanan pada diri orang tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Rasulullah menyatakan siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, artinya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan memberikan penjelasan-penjelasan, menyampaikan dalil-dalil, hujah-hujah, baik dari kitabullah maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah, sampaikan penjelasan para a'immah, para imam, para ulama. Maka dia orang yang beriman. Siapa yang merubah dengan kekuatannya, dia orang yang beriman. Siapa yang berusaha untuk merubah mereka dengan lisannya, memberikan nasihat dan lain sebagainya, dia juga orang yang beriman. Siapa yang bisanya hanya membenci kemungkaran, maka dia pun masih beriman. Namun kalau tidak lagi bisa membenci kemungkaran meskipun dengan hatinya, maka tidak ada keimanan pada diri orang tersebut meskipun hanya sebesar biji sawi atau sebesar kerikil yang kecil. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk perangainya ahlul iman, orang-orang yang beriman. Maka disebutkan di sini bahwasanya level keimanan yang paling kecil kalau seorang itu melihat kemungkaran hanya bisa mengingkari dengan hatinya. Adapun kalau dengan membenci dengan hati juga enggak bisa, orang tersebut enggak memiliki tingkatan dalam hal ini. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita himbauan untuk kita berusaha untuk meneladani salafun shalih, untuk mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Karena ketika kita tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka, berarti waliyadubillah masuk dalam kategori khulub dari generasi yang jahat, yang karakternya juga karakter jahat, menyampaikan apa yang tidak dikerjakan, mengerjakan hal-hal yang justru dia sendiri tidak diperintahkan dalam syariat. menyikapi fenomena yang semacam itu, kewajiban orang yang beriman harus ada upaya untuk memeranginya. Bukan artinya kemudian memerangi, menghunuskan senjata, tidak. Harus ada upaya untuk menegakkan nasihat, merubah kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, dengan lisan, dengan apa, tangannya. Kalau dia waliul amri misalnya, pemerintah yang punya kekuasaan, maka dia orang yang beriman. Kalau tidak bisa mengingkarinya dengan tangannya, bisanya dengan lisannya, dia juga orang yang beriman. Siapa yang bisanya mengingkari dengan hatinya, maka dia pun masih orang yang beriman. Namun kalau tidak lagi bisa mengingkari kemungkaran yang dia lihat, dia dengar, dia ketahui, meskipun dengan kebencian yang ada dalam hati, tidak ada keimanan sebesar kerikil kecil pun yang ada pada diri orang tersebut. Karena enggak ada lagi ghirah untuk mengingkari kemungkaran meskipun dengan membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya. Jadi orang tersebut benar-benar telah kehilangan keimanannya. Meskipun dalam mengingkari sebuah kemungkaran, tahapannya atau ketentuan-ketentuannya seperti yang sudah kita terangkan dalam pertemuan yang sebelumnya. Riwayat yang berikutnya, yang ketiga dalam bab ini, hadis yang ke-186, hadis yang ketiga, An Abil Walid Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala allanunasi al amra ahlahu ila an tarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu billahi laumatan laim, muttafaqun alaih. Berkata Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ketiga dalam bab ini diriwayatkan dari Abil Walid namanya, kunyahnya, namanya Ubadah ibni As-Samit. Abil Walid Ubadah ibni As-Samit, sahabiyun masyhur. Beliau menyatakan, kami telah membaiat Rasulullah alaihi salatu wasallam agar kami mendengar, mentaati, baik dalam kesulitan maupun dalam kelapangan, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan kurang semangat misalnya. Meskipun dalam keadaan hak-hak kita tidak terpenuhi. Ketika mendapati pemimpin lebih cenderung untuk memenuhi haknya, sementara hak kita disia-siakan. Dan agar kita tidak mencabut perkara dari pemiliknya, artinya tidak memberontak kepada pemerintah Muslim yang sah, kecuali jika kalian melihat pada diri pemimpin itu terdapat kekufuran, perbuatan kekufuran yang terang-terangan. Sementara kita punya burhan hujah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Dan agar kami menyampaikan al-haq dimanapun kami berada, serta agar kami tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kosakata sulit dalam hadis ini. Qala rahimahullah, al-mansyati wal-mak Iqrahi bifathi mimaihima. Bacaan al-mansyati wal-makrohi dengan menfathah mim keduanya. Efisahli wasyabi, dalam kondisi mudah, dalam kondisi susah, sulit. Al-Ahtarah al-Ikhtisas bil-mustaraki waqad sabaqa bayanuha. Al-Ahtarah wa'ala atharatin alayna. Artinya al-ikhtisas fil mustarak, mengambil kekhususan dengan sesuatu yang dia berserikat padanya. Dan telah lalu penjelasan masalah ini, kondisi ketika pemimpin lebih memenuhi haknya, menyia-nyiakan kewajiban yang harus ditunaikan pada rakyatnya. Ini masa-masa asar. Bawahan bifathil ba al-muwahadati ba'daha wawun summa alifun summa khaun muhmalatun ain dohirun la yahtamilu ta'wilan. Kekufuran yang nyata, artinya yang tampak, yang mengandung multi penakwilan. Demikian kata-kata sulit yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka dalam bab ini disebutkan bahwasanya para sahabat membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama agar mereka berjanji setia untuk mendengar dan mentaati pemerintahnya, baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sulit. Baik dalam kondisi mudah maupun dalam kondisi susah. Baik dalam kondisi ketika pemimpin itu lebih memenuhi haknya, menyia-nyiakan kewajibannya atas rakyat. Maka para sahabat membaiat Nabi alaihi salatu wassalam untuk berkomitmen terhadap perkara tersebut, mendengar dan mentaati pemimpinnya, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi benci. Adapun kewajiban untuk mentaati waliul amri, ini ada catatannya, tidak mutlak. Kalau itu dalam hal kebajikan. Adapun kalau waliul amri memerintahkan kita kepada hal yang maksiat, maka enggak boleh bagi seseorang pun untuk mendengar dan mentaatinya dalam melakukan sebuah kemaksiatan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk berkomitmen mendengar dan mentaati waliul amri dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi disebutkan atharah, artinya ketika pemimpin penguasa itu lebih mementingkan haknya dan menyia-nyiakan kebutuhan rakyatnya, dan juga bayat untuk tidak memberontak kepada pemimpin sampai kita melihat kekufuran yang terang-terangan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, dalam keadaan kita punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Dan agar senantiasa menyampaikan kebenaran dimanapun berada, sehingga enggak boleh takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Riwayat ini mengandung himbauan anjuran untuk kita mendengar dan mentaati pemerintah kita. Dan terdapat peringatan yang keras dari memberontak pada mereka. Meskipun waliul amri itu dolim sekalipun, selama masih muslim. Hadis ini juga menjelaskan pada kita anjuran untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam menegakkan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kita enggak boleh takut khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela. Harus ada ketegaran, kegigihan untuk berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mungkin ada beberapa faedah yang lain yang kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.